amalan itu amal ibadah tentunya. Ibnu Adam, Bani Adam ini, itu lahu. Lahu ini maksudnya apa? Di dalam lafaz yang lain, ya, masih lafaz Al-Bukhari, katakan apa? Kullu amal Ibnu Adam yudha'af. Artinya lahu ini. Al-hasatu mi'at yang terlihat tidak sedemikian. Jadi amalan itu akan diberikan ganjaran. Dan setiap ganjaran itu bisa jadi 10 hasanah, kebaikan, atau itu bisa dilipat gandakan menjadi sabamiyah 700 kali lipat. Ini setiap amalan ini ada, baik itu sholat, zakat, atau yang lainnya, sholat sama, itu nanti akan dibalas. Asalnya setiap amalan itu satu al-fair, satu hasanah, tapi bisa dilipatkan sampai 10 atau bahkan bisa melebihi sampai 700 kali lipat. Kemudian katakan illa asyam, kecuali asyam, asyam ini dibedakan sendiri, artinya tidak sama seperti amalan yang lainnya. Jadi amalan asyam itu berbeda dengan amalan yang lain. Kalau amalan yang lain selain asyam, selain puasa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa satu hasanah ataupun bisa dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat hasanah. Sedangkan kalau afiyah itu dikatakan fa'innahu li wa ana ajzi. Jadi kalau afiyah itu fa'innahu, karena sesungguhnya afiyah itu apa? Itu hanya untukku, ya. Bukan untuk yang lainnya. Ya, sudah pulang kan? Ini tentu yang lain. Tapi kalau asyam bain nahuli, ya, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wafi riwayat katakan, yadruhu ta'amu wa sararu wa syahwatahu min ajli. Dikatakan seorang yang berpuasa itu dia meninggalkan dari makanan dan juga minuman dan juga syahwatnya. Ya. Ini karena min ajli, karena aku. Sehingga asyam li, asyam itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anha ajli. Jadi nanti Allah sendiri akan menentukan pahalanya. Jadi tidak diberitahukan. Ini mengenai asyam. Kemudian kalimat asyam itu asal apa? Itu insaf, al-insaf. Itu namanya asyam. Jadi secara luar itu al-insaf itu dipegang atau ditahan. Kemudian kalau secara syariat istilah asyam itu apa? Insafu maqsud an syai'. Jadi menahan sesuatu dengan yang ditentukan maksud di jalan maksud, jadi menahan segala sesuatu yang telah ditentukan seperti apa? Makan dan juga minum dan juga apa tadi? Syahwat di jalan maksud, dan tentunya dalam waktu tertentu. Jadi menahan daripada makan kemudian juga minum ataupun syahwatnya itu di jalan tertentu pada waktu tertentu. Min syakhsin maksud, dan tentunya bagi orang yang khusus pula, hanya untuk orang-orang yang beriman. Ini secara syariat. Kemudian juga asyam itu sendiri itu banyak macam-macam yang disyariatkan. Di antara asyam itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Asyam itu ada 5 al-khamsah. Asyam khamsah anwa. Jadi siam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang terakhir as-shaum al-makruh bi syar' wa huwa Ramadan. Jadi puasa yang diwajibkan kepada orang yang mukmin itu kan seperti solat Ramadan ini wajib. Adaan wa qada'an, ya. Baik itu yang adaan dilaksanakan waktu Ramadan ataupun qada'an, ya, yang di luar Ramadan. Mungkin karena dia sakit ataupun juga karena ada haid dan juga safar di sana. Ini qada', waktu yang lain selain Ramadan. Tapi diusahakan qada' ini jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua apa? As-shaum al-wajib. Ya. Ini tadi yang pertama dan kedua ada qada'. Shaum Ramadan baik di waktu Ramadan atau di luar Ramadan. Kemudian as-shaum al-wajib fil kafarat. Ya. Ada juga namanya shaum yang diwajibkan seperti al-kafarah. Jadi kalau orang seperti kafarah itu banyak. Ya. Di antara kafarah apa? Kalau seseorang di waktu Ramadan itu menjimai istrinya pada siang hari, maka dia kena kafarah. Itu berapa? 2 bulan berturut-turut tidak boleh. Ini ya. Jadi 2 bulan berturut-turut berpuasa tidak boleh terputus. Ya. Tidak boleh terputus. Kalau terputus apa? Nanti ulang lagi. Kalau terputus, ulangi lagi, capek. Jadi kalau terputus, harus ulangi. Maka harus hati-hati. Kemudian juga kafarat yang lainnya, seperti al-hajj. Kalau dia tidak membawa haji, sembelihan. Ini bagi haji yang dibarengkan antara ihram dengan tamattu' Islam. Itu nanti dia 10 hari berpuasa masuk kafarat, atau juga kafarat yang lain, kafaratul yamin, sama wajib. Kemudian juga diantara ashaum yang disyariatkan shaum an-nadar, shaum an-nadar ini juga apa? Wajib, ya. Ini juga apa? Wajib. Seperti orang bertanya kalau misalkan dia sembuh nanti saya akan berpuasa, ya. Nah, ini kalau dia sudah nadar ini berarti harus dilaksanakan. Dan tentunya nadarnya harus nadar dalam keadaan sholat, bukan dalam bentuk maksiat. Nanti kalau saya sudah membunuh orang, nanti saya akan puasa. Nah, ini nadar maksiat tidak boleh. Ya? Jadi nadarnya dalam bentuk nadar ketaatan. Kemudian wasol tatawu, shaum tatawunya ini yang disunahkan. Dan shaum tatawunya banyak. Shaum seperti yaumul isnin wal khamis. Terus yaumul bid ini antara 13, 14, 15, ya, 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan. Kemudian juga shaum asyura, ya, shaum haram. Kemudian juga shaum adanya ini situ syawal, ya, ini diantara shaum tatawwu. Ini yang disyaratkan kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam siap. Kemudian kita masuk ke siang Ramadan. Siang Ramadan, ya, siang Ramadan itu diwajibkan bagi tiap muslim. Dan ini dari ya ayyuhalladzina amanu idza ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'ruf ya dalil. Ini surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai 185. Dikatakan sana ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Nah, di sana dari sisi mana? Dari bahwasanya di sana dikatakan wajib. Dari ayat ini sisi pendalilannya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Jadi kalimat 'alaikum, kalimat 'alaikum ini menunjukkan apa? Kutiba 'alaikum ini diwajibkan atas kalian, ini juga wajib. Jadi namanya wajib itu biasanya ada perintah, ya, ada kalimat perintah ataupun seperti kutiba 'alaikum ataupun juga firman yang dia ada sebelumnya ada lamul amr. Ini menunjukkan suatu wajib, ya, menjadi suatu wajib. Jadi suatu perintah itu bisa menunjukkan suatu amalan itu wajib. Dan terkadang perintah itu dilihat juga. Terkadang namanya perintah itu bisa jadi wajib, bisa jadi mustahab atau dikembalikan kepada sebelumnya. Ya. Jadi kalau di dalam kaidah usul, jadi kalau namanya perintah itu belum tentu menunjukkan apa? Wajib. Ya. Jadi namanya perintah itu belum tentu menunjukkan apa? Wajib. Jadi dia, kalau asal perintah itu sendiri apa? Wajib. Kalau misalkan ada sesuatu yang menyimpangkan asal dari wajib menjadi sunnah, itu baru masuk ke dalam sunnah. Kemudian juga kalau perintah tersebut yang asalnya itu asalnya mubah, ya. Asalnya mubah, kemudian diharamkan, kemudian datang lagi perintah. Nah ini yang perintah ini menunjukkan apa? Kembali kepada asal sebelumnya. Ini ada seperti ketika orang ihram itu dilarang untuk berburu, ya, dilarang untuk berburu. Ya. Maka di sana setelah dia selesai menjalankan ihram atau hajinya, maka di sana dia ada perintah fastadu. Nah, kalimat perintah ini menunjukkan apa wajib atau tapi dilihat kepada sebelumnya. Sebelumnya tak mubal. Nah ini namanya perintah yang dia itu menunjukkan sesuatu itu bisa jadi mubah ataupun wajib ataupun mustahab. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dikatakan sana kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. Ya, diwajibkan pula di sana kutiba 'alaikum. Kutiba 'alal ladzina min qablikum atas orang sebelum kalian. Berarti sebelumnya Nabi Muhammad itu sudah ada perintah untuk orang berpuasa dan mereka di sini ahli tafsir itu mengatakan ada juga yang mengatakan bahwasanya ini kembali seperti shaum Ramadan, ada juga yang mengatakan dia kembali seperti shaum 3 hari setiap bulannya. Ya, ini katakan kutiba 'alaladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Kemudian syahr Ramadan itu diwajibkan pada tahun keberapa? Ya. Jadi syahr Ramadan itu diwajibkan di Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, Ramadan tis'atin. Jadi Rasulullah SAW itu berpuasa selama 9 kali Ramadan. Ya. Ingat, Rasulullah itu puasa Ramadan sebanyak 9 kali dan setelah beliau meninggal. Nah, ini berarti tahun berapa? Jadi Rasulullah itu meninggal tahun ketika tahun 11 Hijriah. Berarti tahun berapa? Tahu nggak? 11 Hijriah. Rasulullah itu meninggal 11 Hijriah dan beliau sudah berpuasa sebanyak 9 kali. Jadi sebanyak Ramadan tis'atin ini 9 kali ya, 9 tahun. Berarti berapa? Tahun berapa ya? Tahun ke berapa? Ke-12? 14, kok malah tambah? Anda perhatikan. Jadi Rasulullah itu puasa itu sudah menjalankan puasa sebanyak 9 kali. 9 kali. Tis'atin, 9 kali ya. Artinya puasanya 9 kali Ramadan. Ya. Dan beliau meninggalnya itu tahun berapa? 11 Hijriah. Berarti tahun ke berapa ini? Tahun kedua ya, jadi tambahin. Bukan ditambahin, tapi dikurangi. 11 dikurangi 9. Jadi tahun yang kedua di diri. Dan ini tentunya disyaratkan setelah di mana? Beliau ke hijrah. Tahun kedua di diri. Sekarang namanya ahkam syariah itu kebanyakan di Madinah. Setelah beliau hijrah. Kalau di Mekah itu beliau masih mendawakan tauhid banyak selama 10 tahun. Kemudian baru tahun juga diwajibkan sholat. Kemudian juga asal usia itu sendiri, puasa itu sendiri. Itu awalnya bang, ketika datang perintah untuk berpuasa itu tidak langsung mereka berpuasa semua. Sebagian ada yang mau berpuasa, sebagian lagi ada yang tidak berpuasa. Tapi puasa biasanya apa? Memberikan fidyah, ya. Memberikan makan kepada para miskin, ya. Makan kepada miskin. Tapi makannya harus sesuai. Artinya antum makan biasa makan, antum biasa makan sehari-hari, itu dikatakan salat pamitnya. Jangan antum makan masih biasa antum makan mungkin nasi dengan ayam, kemudian antum masih cuma tempe aja satu. Nah ini tidaknya. Jadi sesuai dengan kebiasaan antum makan. Jadi kalau sebelum datang perintah untuk seluruhnya itu dia diwajibkan hanya bagi orang yang mau berpuasa silakan, yang tidak mau berpuasa juga silakan, gitu. Jadi ini umum terserah pada yang mukim ataupun kafir ataupun juga yang marid. Jadi dikatakan sana apa? Wa 'alal ladzina yutiquunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi bagi orang yang mampu berpuasa itu untuk membayar fidyah kalau dia tidak mau berpuasa, memberikan makan pada orang miskin. Tapi apa sama tatawwa khair, tatawwa nambahin tak apa. Kalau anda nambahin itu malah lebih baik, khairul lah. Buat satu khairul lah. Tapi kalau misalkan anda berpuasa itu lebih baik. Tapi ayatnya apa? Mansukh. Ayat ini mansukh. Jadi kalau misalkan ayat ini masih dipakai, itu orang biar malu mau puasa silakan, mau tidak puasa silakan. Tapi ayat ini mansukh. وعلى الذين يطيقون فجاءتهم فعلتهم فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تطوع خير لكم ان كنتم تعلمون. Jadi ini ayat ini masuk. Jadi ayat surat Al-Baqarah 184 ini ayatnya masuk, dimaksud dengan ayat apa? Yang jadi penafsirnya apa? Faman syahida minkum asyhara falyusum. Ini ayat yang mengganti dari ayat ini. Jadi kalau kalian syahidah, jadi kalau kalian sudah bertemu dengan bulan Ramadan, ya bulan Ramadan, maka falyasum, maka berpuasa. Dan falyasum ini adalah perintah. Ini asalnya fi'il mudhari', yasum, yasum, asalnya yasum, kemudian di sana ada lam, lamul amr, jadi falyasum. Dan awal puasa pun itu mereka dulunya apa? Ketika orang berpuasa, kemudian kalau di antara mereka itu sebelum berbuka tertidur, nah ini tidak boleh makan. Jadi berat kalau sudah awal-awal perintah puasa itu berat. Kalau misalkan dia tidur itu tidak bisa makan sampai malam. Dan mungkin dia makan-makan mungkin nanti besoknya lagi. Nah, dan tidak boleh menjamai istrinya ketika malam. Nah ini dimaksud pula dengan turun ayat berikutnya. Uhidlalakum laylatul qiyam arrafatu ila nisaikum ila akhir. Jadi setelah itu baru dihalalkan untuk kalian makan ataupun menjamai istrinya di waktu malam hari. Ini awal-awal puasa itu berat. Tidak boleh makan kalau sedang tidur ataupun juga menjamai istri. Jadi mengenai awal-awal, kan? Awal disyariatkannya puasa Ramadan. Dan dikatakan di sana dulunya sebelum disyariatkan Ramadan itu puasa Asyura. Jadi diwajibkan puasa Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Tapi setelah datang syariat untuk berpuasa Ramadan, maka ini menjadi turun derajatnya, menjadi sunnah. Jadi asalnya itu Asyura, puasa Asyura. Kemudian penamaan Ramadan sendiri Ramadan, kalimat Ramadan ini ada yang mengatakan Ramadan itu artinya apa? Yarmar az-zunub. Kalimat Ramadan ini ada yang mengatakan Yarmar az-zunub. Yarmar az-zunub ini maksudnya apa? Yuhrikuha wa yubtikuha. Artinya menghapuskan. atau menghancurkan segala dosa. Ini namanya kalimat daripada Ramadan, itu kalimat Ramadan sendiri. Ini wakil lah, ada masakan yang siap. Kemudian juga, jadi kalau kita akan asyik sendiri, kalau kita bahas itu mungkin tidak cukup satu hari, banyak. Kemudian kalau orang dia berpuasa sehari sebelum Ramadan, karena dia ragu atau yang lainnya, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali apa? Kecuali bagi yang sudah terbiasa puasa, misalkan puasa Senin Kamis, kebiasaan puasa Senin Kamis, dan kebetulan mungkin misalkan hari Kamisnya itu tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 30 Sya'ban, itu bisa jadi dia bertepatan dengan Ramadan, bisa jadi tidak bertepatan dengan Ramadan. Ya, kalau seperti ini diperbolehkan, kalau dia sudah terbiasa apa? Puasa Yaumul Khamis atau yang lainnya yang berkam. Kemudian juga diantara ahkam Ramadan itu sendiri adalah tidak boleh kita untuk makan dan minum, juga menjimai istri di siang hari. Dan makanan itu diantara makanan yang mengharap dengan makanan, kalau makan itu maruf. Tapi kalau misalkan dia ada di masih ada sisa makanan, biasanya kan kalau misalnya itu kalau tidak cepat-cepat bersisa, itu bisa ada sisa. Mungkin dengan kalau ketika berulu, itu bisa jadi masuk. Nah, ini hal itu bisa jadi batal. Ataupun juga air ludah. Air ludah ini ada yang sebagian berpendapat tidak sampai batalkan, ada yang lagi mengatakan sampai batal. Kalau misalnya air ludah sendiri itu tidak terlalu dapat, tapi kalau air ludah orang lain itu batal. Dan mungkin tidak ada juga ya, yang mau minum air ludahnya orang lain. Jadi yang berhak dengan makanan dan minuman itu ataupun yang model suntikan ya. Ada kan yang suntik ya, suntikan atau model infus atau yang lainnya, ini kan tidak melalui ya, ramuan. Nah, ini sebagian ulama di antara Syekh Jumbah dan juga Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Fauzan, itu mereka mengatakan, jadi ya, kalau misalkan ini suntikan ini ya, dalam bentuk makanan ya, bisa menguatkan badan, tentunya ini bisa jadi apa? Batal. Tapi kalau dia suntikannya bukan bentuk makanan atau yang lain, itu tidak sampai tingkat mutlak, tidak sampai membatalkan puasa. Ini mengenai makanan. Jadi lihat makanan dan minum itu harus dibatasi. Makanya jangan ada sampai sisa ya, kalau makanan habis makan itu cepat-cepat dibersihkan. Kemudian juga diantara akan siap Ramadan itu sendiri sama. Tentunya Ramadan itu dia harus melihat apa? Ru'yah ya. Harusnya ru'yah. Jadi asalnya Ramadan itu dia dengan melihat bulan, bukannya dengan perhitungan, bukan dengan hisab, tapi dengan melihat ru'yah. Ini yang tentunya diwajibkan oleh para ulama. Jadi itu muru'yati wa firu'yati. Jadi puasalah kalian itu kalau melihat hilal. Tapi kalau tidak melihat hilal, maka jangan puasa dulu. Misalkan karena mendung ya. Kalau misalkan mendung, itu jangan berpuasa. Tapi digenapkan jadi 30 Sya'ban. Biasanya kalau melihat hilal itu tanggal 29. Jadi setelah tanggal 29 itu dilihat al-hilal. Tapi kalau misalkan mengikuti al-hukumah, itulah biar tidak terjadi apa persisnya. Jadi mengenai asyam. Kemudian juga diantara asyam sendiri As-sahur itu harus diakhirkan. Beda dengan orang berbuka. Kalau berbuka itu harus di awal. Dan kalau sahur itu harus diakhirkan. Ini pada hamsin ayat sekitar 50 ayat. Jadi kalau aku baca Quran 50 ayat, ini takdiran seperti ini. Itu untuk as-sahur. Jangan sahurnya misalkan subuhnya jam 5, sahurnya jam 2. Nah ini terlalu lama. Nanti misalkan subuhnya jam 5, sekitar jam 4. Jam 4. Itu untuk as-sahur sendiri. Karena di dalam as-sahur itu barokah. Mau sedikit atau banyak itu barokah. Karena orang sebelum ya. Jadi orang kita, orang Yahudi, soal kita itu mereka tidak tahu. Jadi dalam proses tidak tahu. Sekalipun sahur yang sahur, tapi di syariatnya sahur selain untuk menguatkan badan kita dan juga kita tidak sampai mimpi seperti orang-orang Anissa. Ini mengenai ahkam shiyam, nanti akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Wasiyam junnah, dan juga diantara apabila shiyam adalah sebagai perisai. Jadi kalau puasa ini banyak faedahnya, faedah daripada puasa itu banyak. Diantaranya kan tadi sebagai perisai, kemudian juga bisa mengendalikan asyahawat, hawa nafsu. Jadi kalau ketika bulan Ramadan itu biasanya jarang tawuran. Ada nggak di Ramadan tawuran jarang? Karena mereka sudah ditenangkan hatinya dan juga waktu tidak asyayatin. Jadi kalau Ramadan itu apa? Futihat abwaabul jannah, kemudian juga apa? Waktu tidak asyayatin. Dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga asyayatin, para syaitan itu dibelenggu. Ini di antara fadilah Ramadan, siang Ramadan. Tapi di sana timbul pertanyaan, kan syaitan itu sudah dibelenggu, asyayatin itu sudah dibelenggu, tapi kok masih banyak maaf di dalam bulan Ramadan. Jadi seolah-olah sana pun bertentangan dengan dalil. Karena masih banyak orang berbuat maksiat, masih ada yang berzina, ada masih ada yang dia itu merokok atau juga makan di siang hari. Ini karena kalau namanya syaitan itu ada dua, ada syaitan dari kalangan jin, ada juga syaitan dari kalangan manusia. Jadi syaitan di kalangan ini sudah dibelenggu oleh Allah. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia ini masih berkeliaran. Jadi tidak heran maaf itu masih berkeliaran di mana-mana. Ini diantara apabila afdiyah. Kemudian juga dengan apabila afdiyah ini tentunya dihapuskan segala dosa kita dan juga akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nanti kita akan dimasukkan ke dalam surga yang nanti di sana ada namanya Babur Rayyan. Jadi Babur Rayyan ini khusus pintu masuk bagi orang-orang yang berpuasa. Babur Rayyan. Jadi katakan kan di dalam hadis hadis Sahih Muslim ataupun juga hadis Abi Hurairah. Ya. Jadi bisa dikatakan inna fil jannah baba. Jadi yuqalu lahu ar-rayyan. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu yang namanya Babur Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah. Jadi masuk di dalamnya bagi orang-orang yang aqwa imun pada hari kiamat. La yaqul minhu ahadun ghayr. Jadi la yaqul minhu ahadun ghayr. Jadi tidak akan masuk orang selain orang yang berpuasa saja. Ya. Jadi khusus bagi orang yang berpuasa. sampai yang mengatakan itu babnya sendiri. Ayat al-Qa'imun. Jadi dicari mana yang orang-orang yang berpuasa. Lalu mereka hayaqumun. Lalu mereka berdiri masuk ke dalam dinding. Ya dakhulun. Kemudian fa'idha dakhalu aqla falam yadkhul min ahad. Jadi kalau sudah mereka sudah masuk semua, pintu ini ditutup. Jadi tidak boleh masuk orang selain orang yang berpuasa. Di antara fa'idha as-sha'imun. Kemudian juga man shaba ramadan iman wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikatakan barang siapa yang berpuasa iman wa hisaba, jadi kalimat iman ini membenarkan juga tasdiq li fardiyati, membenarkan atas wajibnya puasa itu sendiri. Kemudian juga dia ihtisaba mengharapkan ridha Allah subhanahu wa taala pahalanya. Dan juga khauf min iqabi, takut akan siksa. Maka dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, jadi dibalas oleh Allah subhanahu wa taala dengan akan diampuni segala dosa yang telah lewat. Dan ini tentunya bukan dimaksudkan dan ditentukan dosa besar, lain dosa besar. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ini hanya untuk dosa-dosa kecil. Sedangkan kalau dosa besar harus dengan at-taubah dan yang dengan asyurur. Ini diantara qalila asyam jinnah. Qalil ini asyam jinnah, jadi sebagai perisai. Dan juga bagi orang yang dia belum menikah, untuk mengendalikan hawa nafsu dengan asyam, karena asyam itu hijau. Kemudian dikatakan sana fa idza kana yawm shomi ahadukum fala yarqud wala yakhaf. Jadi kalau ketika berpuasa ya, itu maka jangan apa fala yarqud wala yakhaf. Kalimat fala yarqud ini adalah kalam ucapan yang khabith yang jelek. Karena fala yarqud ini adalah ucapan yang jelek. Kemudian wala yakhaf ini kalimat yang bisa menjadikan atau timbulnya satu perselisihan ya, seperti al-namimah. Ini kalimat fala yasur wala yasur. Jadi ketika berpuasa itu dihindari ucapan-ucapan yang jelek. Maka fala yasur khairan aw yasur. Jadi kalau kalian tidak bisa apa mengucapkan yang baik, maka mending diam. Tidak usah berbicara, apalagi berbicaranya sampai menimbulkan perselisihan atau juga menjatuhkan harga diri orang lain. Ini diantara ahkam asyam. Fa'in sabahu ahadun al-khatam. Jadi kalau seorang itu dia mencela ataupun juga ingin istilahnya apa mengajak berkelahi dengan yang lainnya, maka katakanlah falyakul inni sha'im, maka sungguhnya aku ini dalam keadaan sa'id, puasa. Jadi harus katakan nanti yang kemaskan dia berjilat ataupun berjilat yang sampai tingkat apa bisa menimbulkan perselisihan ataupun juga mencela, maka dihindari. Katakan ini sa'id walladhi nafsu muhammadin biyadik. Kemudian juga dikatakan apa والذي نفس محمد بيده ini kalimat halal, kalimat al-yamin. والذي يندمي yang apa di Muhammad itu di tangannya, yang maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau halal tidak boleh bagi orang itu untuk apa halal terhadap yang lainnya terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa dimasukkan kategori apa syirik. Sedangkan kalau Allah sendiri itu terkadang dia bersumpah dengan makhluknya ya. Tapi kalau kita tidak boleh bersumpah terhadap makhluknya seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu bersumpah dengan makhluknya seperti wa'din, wa'zaitun, wa'duha atau wa'ndariya, tidarwa. Ini banyak di nah, ini boleh kalau bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ditanya. Jadi yang ditanya adalah perbuatan makhluknya. Dan di sana halus Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya makhluk kecil tersebut itu ada sisi keutamaannya. Walladhi nafsu Muhammadin biyadi. Jadi ini adalah halus dan tidak boleh kita bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan la khulubu farisain afyab indallah min rasyil mis. Dikatakan salah apa? Lahul farisain. Jadi lahul ini apa? Bau mulut. Bau mulutnya seorang yang berpuasa itu afyab, itu lebih wangi. Jadi bau mulut, jadi yang berpuasa itu nanti bau mulutnya itu lebih wangi dari apa? Min rasyil mis indallah. Ini ketika di siapa? Jadi bau mulutnya seorang itu lebih wangi daripada apa? Minyak wangi alis. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti apa? Ketika antum berpuasa kemudian ini ya, sengaja kepada yang lainnya. Karena dikatakan afyak indallah min rahil. Karena lebih wangi di sisi Allah ini daripada wanginya misi. Jadi jangan aku sengaja habis makan jengkol, kemudian aku sengaja ke temannya berbicara dekat-dekat ataupun yang lainnya. Ini jangan seperti itu. So, walaupun di sana baunya itu lebih wangi daripada ini, tapi bukan seperti itu. Jadi lakukan bukan itu lebih wangi daripada daripada rendah ini. Kemudian dikatakan di sana lisa'in farhatan. Kemudian juga bagi orang yang berpuasa ini, itu ini memiliki apa? Dua kebahagiaan. Di antaranya ila afra fariha bi fitrihi wa ila laqiya rabba fariha bi shaum. Jadi kalau orang yang berpuasa itu apa? Memiliki dua kebahagiaan. Di antaranya kalau dia berbuka maka dia akan merasa senang. Artinya sudah senang, ya, sudah selesai. Kadang 10 menit saja sudah mulai rasanya gembira, ya, kalau orang yang berpuasa. Beda kalau yang tidak berpuasa, ada makanan biasa, ada makanan biasa. Kalau dia sudah biasa. Tapi kalau dia berpuasa, nahan lapar dari pagi sampai sore. Ini ketika mau berbuka saja sudah rasa senang, apalagi sudah berbuka. Kemudian juga wa idza laqiya rabbah fariha bi shaum. Dan apabila dia bertemu dengan Rabb-nya maka dia juga farih, merasa gembira. Dan tentunya ini nanti di yaumul qiyamah maka harus dijaga shaum kita yang sampai rusak shaum, baik itu bisa jadi shaum yang rusak dikatakan fakirah ataupun juga dikatakan perbuatan amalan-amalan yang lain yang bisa mengusahakan pahala puasa. Karena kalau dengan rusaknya amalan kita shaumnya ini maka tidak ada wa idza laqiya rabbah fariha bi shaum. Dan juga nanti tidak dimasukkan ke dalam ba'aqaya. Jadi hati-hati kalau di dalam afiyah maka nanti diperhatikan ahkam afiyah sendiri. Nanti dijaga segala amalan nanti di waktu mawar. Kemudian juga di antara afiyah sendiri nanti di pada malam hari ini itu harus lebih rajin. Qiyamul lail itu perlu ditingkatkan. Jadi qiyamul lailnya ataupun qiraatul Qur'an. Jadi di dalam Ramadan itu harus lebih giat ketaatan kita kepada Allah. Karena di sana merupakan syahr Ramadan itu syahr bar, syahr al-bar. Dan juga di sana diturunkannya apa? Al-Qur'an hari. Jadi perlu kita giat di dalam ketaatan terutama di dalam Ramadan. Ini mengenai hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang muttafaqun alaih. Mungkin sampai sini dulu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.